Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, yang tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, alim ulama, penguasa yang diberikan Allah amanah. Maka yang muda-muda, anak-anak, saya sayangi semua, kemudian pemimpin-pemimpin kita, saya muliakan, dimuliakan Allah SWT, yang saya hormati, Menteri Urusan Agama Islam Sabah, kemudian Sahibus Samahah, Datuk Mufti, kemudian hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita tentang perpaduan atau wahdatul ummah atau persatuan. Tentu bila kita berbicara tentang perpaduan, maka yang duduk di hadapan puan, tuan, datuk, datin ini hampir tidak ada perpaduan sama sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki berbeza. Yang satu kepala tertutup, yang satu terbuka. Yang satu memakai burdah, sorban, yang satu tidak. Yang satu memakai baju putih, yang satu hitam. Yang satu memakai kasut, yang satu memakai kasut juga tapi belakang terbuka. Hampir tak ada perpaduan. Tapi bila orang yang melihat, justru dengan berbeza itulah dia tampak. Saya andai melihat dari atas ini semua putih saja, tapi hari ini ada hijau, ada kuning, ada merah, ada biru. Disitulah nampak indah. Tapi di tengah perpaduan itu, di tengah perbezaan itu, ada satu titik perpaduan, yaitu kita bersama dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ada masanya kita boleh berbeza, ada masanya kita mesti bersama. Inilah, bila kita tidak pahami titik-titik ini, kita akan bermusuhan pada orang yang tidak semestinya kita musuhi, dan kita berkawan semestinya orang itu musuh. Maka jangan sampai kita salah dalam perpaduan dan perbezaan ini. Tentang masalah kehidupan sehari-hari, Islam tidak pernah melarang kita berbeza suku bangsa. Ada Melayu, ada Banjar, ada Bugis, ada Makassar, ada Minangkabau, ada Batak, ada macam-macam. Tapi semuanya diikat. Andai engkau bukan saudaraku dalam satu keyakinan, tidak sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetap juga kita diikat oleh satu persamaan, yaitu insaniyah, sama-sama manusia. Maka bila ada seorang bukan muslim, non muslim, dia tidak Islam, tapi dia tempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor satu yang paling hebat di dunia ini, Michael H. Hart. Dia dijemput oleh Majlis A'la Lishu'un Al-Islamiyah di Kaherah. Ditanya, mengapa awak buat Nabi Muhammad itu number one? Kenapa dia yang pertama sekali? Andailah yang menyusun 100 orang mulia itu Abdul Somad, lalu dia tempatkan number satu, number one Muhammad SAW. Boleh jadi dia buat number one Nabi Muhammad sebab dia hendakkan syafaat Nabi. Tapi ini orang dia tak nak syafaat Nabi, tapi dia tempatkan itu sebab dia tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semesta alam. Jadi bila orang putih yang tidak Islam pun dapat melihat itu, apalagi kita. Maka ada perpaduan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bicara 5 hal sahaja. Hal yang pertama, kita boleh berpadu bersama bersatu bila kita boleh menghilangkan perbezaan-perbezaan ini. Satu tujuan, walaupun berbeza, perbezaan ini hanyalah keindahan saja. Ada yang namanya Salman Al-Farisi, orang Persia. Ada namanya Bilal bin Abi Rabah, orang Nubia, Mesir, Kaherah atas, Sudan di bawah. Antara Mesir dengan Sudan ada satu kampung kecil bernama Nubia, letaknya di Afrika Utara. Orang Nubia ini warna kulitnya dua sahaja, hitam dan hitam sekali, tak ada warna corak lain. Padahal masa itu manusia dimuliakan kerana dia Quraisy, Arab yang paling tinggi Quraisy. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan daripada Lu'ay Fihir, cucu cicit daripada Adnan, keturunan daripada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Menetes darah Ibrahim dalam diri mereka, maka mereka mulia. Paling tinggi Quraisy, di bawah Quraisy Arab yang bukan Quraisy, di bawah Arab bukan Quraisy orang yang berkulit putih, orang Farsi, orang Rom, di bawah itu lagi orang berkulit hitam tapi merdeka. Yang paling rendah budak hamba sahaya. Itulah level Bilal bin Abi Rawah. Budak, miskin, susah, hamba sahaya. Tapi Nabi memanggil dia, "Ta'al Bilal. Ada apa ya Rasulullah?" "Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah." Aku dengar suara selipar engkau di dalam surga. Berbunyi dia menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menjamin hamba ini masuk ke dalam surga. Jangan-jangan hai Abdul Somad, engkau yang hari ini dimuliakan, engkau menjadi jemputan di Sabah, engkau yang diagungkan, engkau yang diberikan gambar yang besar, engkau lebih hina daripada seliparnya Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah sudah masuk surga selipar. Makanya kalau ada jamaah yang kehilangan selipar di masjid, dia sedih hati, saya jawab, jangan sedih, boleh jadi dia dah dulu masuk surga daripada awak. Sami'tu dafana 'alaika. Bilal bin Abi Rabah bukan masuk surga kerana kulit putihnya. Bilal bin Abi Rabah masuk surga bukan kerana suku bangsanya. Bilal bin Abi Rabah masuk surga, ditanya Nabi, "Mengapa bisa boleh aku dengar ini Bilal?" Apa jawab Bilal? "Aku tak pernah meninggalkan salat dua rakaat selepas wudu." Dia masuk surga kerana amal. Inilah yang mesti kita lihat pada diri kita, baru kita boleh berpadu. Saya tidak ada tanya sahibus samahah Datuk Mufti, tak ada saya tanya yang mulia Datuk Menteri, saya tidak ada tanya siapapun suku dari mana datang, kampung halaman, itu tidak saya pandang. Dan saya pun tidak ditanya banyak hal, tapi kita lihat adalah perpaduan antara kita. Maka kalau ini boleh kita laksanakan, maka akan hilanglah dinding-dinding penyekat. Saya selama di Sabah, ini tazkirah yang ketiga. Malam tadi di masjid kita, Masya Allah, subuh tadi juga masih ramai, ini pula ramai, last malam nanti entah ramai entah tidak, wallahu'alam. Membagus, tapi nampaknya jamaah tidak berkurang-kurang, dan mereka semua yang dilihatnya adalah apa yang keluar dari mulut, bukan yang membicarakannya itu. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Kau pandang apa yang dia sampaikan, bukan kau pandang siapa yang menyampaikan. Itulah yang membuat orang Yahudi tak boleh menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Manakala datang orang yang mereka kenali, mereka ingkar dan kafir. Dulu sebelum Nabi Muhammad datang, mereka percaya. Berperang mereka dengan Bani Ghatafan, mereka berdoa kepada Allah, "Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyikal mursal." Ya Allah, kami bertawassul kepada engkau, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan berkat nabi yang akan kau utus di akhir zaman. Allah sebut dalam Al-Quran, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum." Bani Israel mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Tapi manakala Nabi itu datang, mereka tak percaya. Apa sebab? Mereka menyangka, mereka menduga bahwa Nabi akhir zaman itu datang keturunan Ibrahim dari Ishak. Sedangkan yang datang ini keturunan Ibrahim dari Ismail. Hanya beza satu simpang saja, mereka tak boleh terima. Sedangkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersimpang-simpang, tapi kita boleh terima dia. Subuh tadi berapa kali kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tapi Meskipun begitu, ada beberapa Yahudi yang boleh menerima Nabi Muhammad. Pertama, Sofiyah, anak Huyai, anak Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab masuk Islam, istri Nabi Muhammad, orang Yahudi. Yang kedua, Tamim Ad-Dari masuk Islam. Yang ketiga, Abdullah bin Salam masuk Islam. Yang keempat, Ka'bul Ahbar, dan banyak-banyak lagi dari kalangan Yahudi yang boleh menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita di Nusantara semuanya menerima bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka perpaduan ini kita boleh bersama manakala kita tidak lagi melihat dia Muhammad itu Arab, saya ini tak Arab, Muhammad itu Quraisy, saya ini tidak Quraisy. Karena Nabi mengajarkan kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah akan balik kepada tanah. Kalau itulah prinsip kita, maka kita tidak akan mungkin jatuhkan orang, kamu budak, hamba sahaya, tak ada apa-apa, sedangkan aku orang yang kaya, aku ini bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan, tinggi di atas. Kalau kita di atas, maka kita akan rendah memandang orang. Ustaz dari mana tahu kalau duduk di atas rendah memandang orang? Kami ini di atas, rendah memandang orang. Apalagi yang lebih tinggi, tentu memandang kami. Kita semua ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ka asnanil mushti, seperti gigi-gigi pada sikat. Sama semuanya rata di hadapan Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Abu Lahab tidak marah andai Muhammad itu datang mengajak sembahyang. Orang Arab, ayo kita sembahyang. Mereka tidak marah. Yang mereka marahkan adalah manakala Nabi mendudukkan satu majlis antara Bilal bin Abi Rabah, Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, satu majlis dengan mereka. Itulah yang membuat mereka marah. Ini kan bukan level kita. Kenapa mereka duduk bersama kita? Dalam Islam diajarkan inna khalaqanakum min zakarin, lelaki wa unsa, perempuan. Dari lelaki dan perempuan tadi, maka melahirlah anak-anak, wa ja'annakum syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, berbangsa-bangsa. Tapi yang paling mulia di antara ini semua, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan Arab, yang paling mulia di sisi Allah bukan Quraisy, yang paling mulia di sisi Allah walaupun budak hamba sahaya berkulit hitam, kalau ada rasa takut dalam hatinya, dia jauh lebih mulia daripada sesiapa pun juga. Inilah yang membuat kita boleh berpadu bersama, menyadari saya ini dari Adam dan Adam dari tanah, akan kembali kepada tanah, warna pun warna tanah, dilihat baik-baik macam tanah, dan akan menjadi makanan cacing tanah. Yang disombongkan ni apa? Mati, lepas semuanya. Tak ada orang mati, orang Islam mati bawa kopiah. Tak ada mati bawa baju. Semuanya tinggal. Inilah persamaan. Hari ini saya merasakan itu. Saya tak ada kuasa apa-apa. Saya tidak punya jawatan. Tapi manakala duduk dengan Datuk Menteri, duduk dengan Sahibul Samahah Datuk Mufti, duduk bersama orang-orang besar dengan rasa rendah, tawaduk, itulah yang membuat kita bersama. Kadang kita tak boleh duduk berjalan dengan mereka karena mereka terlalu cepat, kita sesak nafas. Rasa-rasa berjalan dengan Valentino Rossi. Tapi hari ini, manakala tadi berjalan, saya minta Datuk Mufti, Datuk Menteri, silalah di hadapan saya di belakang sebab saya ini tamu. Oh tidak, Ustaz dulu, Ustaz di hadapan. Saya tak nak di hadapan sebab saya tak tahu mana jalan, kiri ke kanan. Masya Allah, hari ini, ini saya boleh bicara macam ini padahal pertama kali, first time datang ke Sabah. Tapi saya rasa saya sedang berada di kampung halaman saya. Saya rasa sedang di Riau. Hati saya lepas, lapang, tak ada rasa mengganjal dalam hati. Tentulah itu semua bukan basa-basi, dari lubuk hati yang paling dalam. Kita boleh tahu itu dari cara orang bicara. Kalau dia bicara tersekat-sekat, tak sampai, ada dua kemungkinan. Boleh jadi dia sedang susah hati. Boleh jadi yang mendengar itu susah hati. Tapi hari ini saya senang hati. Adapun yang mendengar, saya tak tahu. Mudah-mudahan ikut senang hati. Puan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu prinsip pertama, bahwa kita mesti tahu datang dari mana, kita akan ke mana, kita asal muasal dari apa, maka kita boleh bersama. Yang kedua, kita mesti tahu tujuan hidup kita bukanlah ini. Ini hanya pentas. Ini hanya dunia. Semua yang naik ke atas dunia ini pasti turun. Pertama kali naik ke atas dunia ini qori tadi. Membaca Al-Fatihah, membacakan doa, naik. Lepas habis tugas, turun. Selepas itu kami pula berdua. Ini pun tak lama. 63 tahun. Habis tugas, kami pun turun. Semasa di atas, inilah masa kita berbuat. Ada yang berjuang dengan lidah bagi tazkirah. Ada yang berjuang, dia tak ada bercakap. Dia diam saja. Tapi dia boleh tolong agama Allah. Dengan apa? Dengan sign. Itu kalau ke atas, 3 menara masjid boleh tegak. Kalau ke bawah, dia boleh buat lantai-lantai surau, sekolah, pondok, tahfiz, segala macam. Dia tak ada bagi tazkirah. Tapi dengan kekuasaan. Ada pula yang bagikan card number pada saya. Sabah Islamic Economic Development Corporation. Ini tidak perlu bagi tazkirah. Dia diam saja. Tapi duit dia economic development. Maka dia bagi duit banyak-banyak. Tolong. Berjuanglah. Yang berbicara jangan sangka sudah berjuang. Yang tidak bicara jangan sangka tidak berjuang. Kita ni semua tujuan hidup satu, tapi jalan macam-macam. Ada melalui economic, ada melalui medical, ada melalui technical, macam-macam. Tapi tujuan kita satu, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Yang ku maksud engkau ya Allah, dan yang ku cari ridha engkau. Kalau dicari surga, belum tentu dapat ridha. Tapi kalau sudah dapat ridha, pasti dapat surga. Itulah mengapa kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang puan, manakala kita bicara ridha, dia senyum-senyum saja. Awak tak nak minta ridha Allah? Dah ada di rumah. Rupa nama suami dia ridha. Mohon maaf, kesamaan nama tak ada unsur sengaja. Apa maknanya? Selalu minta ridha. Apa makna ridha itu? Puas hati. Bila kita dah puas hati pada orang, semua kita bagikan. Bila kita dah senang hati pada orang, kalau senang hati suami, semua dia bagi. Kalau senang hati isteri, semua dia bagi. Itulah kenapa Quran itu yang dibaca hatinya dulu. Qalbul Quran Yasin. Kalau sudah sentuh pada hatinya, maka yang lain akan dapat. Sekarang kami dapat dalil. Patutlah seumur hidup baca Yasin. Tak salah. Apa makna? Menyentuh hati. Maka kita mesti fahamkan, apapun suku engkau, dari manapun engkau datang, maka al-ardu ardullah wal-ibadu ibadullah. Saya datang jauh dari pulau Sumatera, ujung atas, pergi ke ujung atas lagi, pulau Kalimantan. Ini pulau Masya Allah satu, tapi negeri yang di sana ada 3 negara. Bawah Indonesia, atas Malaysia, tengah Brunei Darussalam. Tapi ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Al-ardu ardullah. Bila kita anggap bumi ini punya orang, kita terasa asing. Sampai ke Makkah, bumi Allah. Sampai ke mana? Bumi Allah. Tapi tetap kita ikutkan aturan negara masing-masing. Jadi tak boleh juga saya sampai ke Makkah, datang orang tanya, mana pasport, mana? Al-ardu ardullah. Sebab kita duduk di dunia yang ada aturan, yang ditetapkan Allah, tapi manusia diberikan kuasa untuk membuat aturan perundang-undangan negara. Oleh sebab itu, maka bila kita merasa, ini bumi-bumi Allah, wal-ibadu ibadullah, hamba ni hamba Allah. Saya belajar di Kaherah. Datuk Menteri juga belajar. Tuan juga belajar di Kaherah. Kami tak merasa Kaherah itu asing. Walaupun bentuk wajah kita taklah jauh-jauh betul. Tapi agak bezalah sikit. Kita tak merasa asing. Bahkan ketika kita meninggalkan Kaherah, sedih. Lepas itu teruskan lagi pelajaran ke Maghribi. Makin jauh. Dari Kaherah, Libya, Tunis, Aljazair, Maghribi. Tapi kita pun tak anggap itu negeri orang lain. Itu juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau hidup di atas muka bumi Allah, aku pun juga sama. Engkau akan mati menghadap Allah, aku pun juga serupa. Itulah yang membuat kita boleh menegakkan kepala, bukan kerana angkuh dan sombong, tapi kerana tujuan hidup kita sama. Ilahi anta maksudi, engkau mencari ridha Allah, aku pun juga mencari ridha Allah. Bila ini kita samakan prinsip hidup kita, kita boleh akan berpadu bersama, kerana sama-sama hamba yang mencari ridha Allah. Saya tak boleh merasa, oh saya ini lebih besar daripada Tuhan. Tidak. Saya ini lebih tinggi. Tidak. Kerana boleh jadi Tuhan yang sudah mendapatkan ridha Allah, sedangkan Abdul Somad baru saja mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, perlunya kita mengkaji bahwa ada beberapa hal kita mesti berbeza dalam masalah akidah. Dua rakaat sebelum subuh Nabi aturkan ayatnya. Ayatnya rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Rakaat al-fajri, dua rakaat qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kenapa? Sebelum terbit matahari, sebelum tampak siang, mesti yakinkan dalam diri, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud. Tapi ada orang-orang yang berfaham mazhab liberal, dia kata semua agama betul. Kebetulan saya masuk ke dalam keluarga muslim, maka saya jadi muslim. Bila awak masuk dalam keluarga ini, maka akan menjadi ini. Ini tidak betul. Bahwa kita berbeza, ya. Tapi apakah dengan perbezaan lalu saya bawa pedang dari rumah, halal darahnya, pancung kepalanya, kerat telinganya? Tidak. Karena Nabi mengajarkan dia bertetangga, berjiran, berdekat dengan non-muslim. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Bahkan sahabat itu macam-macam. Dia Islam, mak dia tak Islam. Contoh Asma, datanglah Bunda Asma, ya Rasulullah, ya Ummi Qadimat, mak saya datang dari Makkah, dia tak Islam. Asma di Madinah sudah masuk Islam. Dia ingin betul jumpa dengan saya sebab rindu. Ternyata berbeza agama tak membuat rindu menjadi hilang. Dia takut nak jumpa dengan ibu dia. Nanti bila saya jumpa, bila dia tak seugama, saya akan dihukum. Ya Rasulullah, afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan ibu saya yang tak Islam ini? Apa kata Nabi? Siliha, sila sambung silaturahim. Afa u'tiha, boleh saya bagi hadiah sesuatu untuk melembutkan hati dia? Apa kata Nabi? I'tiha. Dari hadis inilah Syekh Atiyah Saqar Mufti Al-Azhar dalam kitab Fatwa Al-Azhar memberikan fatwa, boleh membagi daging kurban kepada non-muslim dengan syarat kurbannya kurban sunnat. Adapun kurban wajib tak boleh. Kurban wajib tu kurban nazar. Bila anak aku sehat, aku akan berkurban ya Allah. Tapi bila dia tak sehat-sehat sampai mati, aku tak akan berkurban. Nah, ini tak boleh. Daging kurban sunnat, dia sembelih kurban, dia dekat rumah, ada beza agama, dia bagi, boleh. Yang muslim saya bagi 2 kilo, yang tak muslim saya bagi 1 kilo, boleh. Kau dah bagi, boleh. Bila dia marah, apa kami kau bagi 1 kilo, dia 2 kilo, engkau nak juga 2 kilo, ya sebutlah passwordnya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Khitan tak usah takut, tak sakit. Bashiru, beri kabar gembira. Walatunafiru, jangan buat orang pergi jauh. Bashiru, beri kabar gembira. Yassiru, bagi kemudahan. Walatuasiru, jangan buat susah-susah, takut-takut. Kadang orang dah lama, dia tunggu-tunggu. Diam-diam, sayup-sayup, dia dengar suara khutbah Jumaat. Dia parking kereta dekat masjid, nak dengar apa kata khatib. Tapi kerana bahasa khatib ini menakutkan, orang lari dari Islam. Yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim, umurnya 80 tahun, pakai kapak. Tentulah orang takut. Apa cerita kapak? Ceritalah bagaimana tentang kelembutan hati, bagaimana tentang Islam mengajarkan persaudaraan. Seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, Nabi, orang berjumpa dengan Nabi, sahabat, orang berjumpa dengan sahabat, tabi'in, orang berjumpa dengan tabi'in, tabi' tabi'in. Ada sahabat Nabi di Basrah, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid namanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Basri artinya orang Basrah, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Fatani orang Fatani, kerajaan Fatani, Al-Sabahi orang Sabah. Ada ulama dari kalangan tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu ketika Imam Al-Hasan Al-Basri sakit, datanglah jiran dia. Mereka rumah tepi bukit, jiran dia di atas, rumah Hasan Al-Basri di bawah. Datanglah jiran dia tak Islam, sebab mereka di Irak sampai hari ini masih banyak lagi Kristian. Di Mesir juga masih ada Kristian Ortodok Koptik. Di Suriah masih ada Kristian Ortodok Maronit, tidak Islam. Lalu kemudian datanglah bertamu, jiran dia bertanya. Dia tengok Imam Hasan Basri tak ada di bilik. Hasan Basri mana? Dia tak boleh keluar dari bilik tidur dia di dalam. Dia pun masuk ke dalam bilik tidur Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia tengok ada bejana, mangkuk besar menampung air dari sudut bilik kamar. Hasan Basri, ya, itu air apa dari atas? Saya tak tahu. Kalau tak salah, itu yang di atas itu adalah tandas saya. Air tandas saya jatuh ke bilik kamu. Ya, saya tampung saja. Sudah berapa lama? Ishrun sana, 20 tahun. Agama apa yang mengajarkan engkau lembut macam ini? Lalu, kalau begitu Hasan Al-Basri, begitulah baiknya engkau saksikan Hasan Al-Basri. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Kisah ini disebutkan dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah, Ra'ib wa Tara'ib, ditulis oleh Abu Amr Al-Masri. Tentang kelembutan hati, dia tak pernah ajak orang itu masuk Islam. Masuk Islam, bila tak masuk Islam, neraka jahanam tempat engkau. Orang masuk Islam kerana kelembutan hati, tentu doa-doa dia kepada Allah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kadang-kadang orang tak tertarik nak masuk Islam sebab apa? Sebab bukan kerana Islam itu tak baik, tapi hati orang Islam ini penuh dengan keras, sumpah serapah, caci maki, marah tak berujung, tak bersebab. Baru 3 minit dia parking depan kita, tapi lehon sudah macam nak memanggil orang bersahur. Inilah yang membuat Al-Islam, ada satu buku ditulis orang Mesir, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu indah, cahayanya terang benderang, tapi dia terhijab, terdinding oleh perbuatan orang-orang Islam itu sendiri. Islam yang elok, yang cantik, yang comel tidak ditampakkan dalam akhlak kepribadian Muslim. Kita boleh berpadu bersama bila kita bawa prinsip-prinsip ajaran utama Islam, kelembutan, kebaikan, keramahan, sampai-sampai tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sadaqah. Ini ajaran kita punya. Tapi yang mengamalkan ajaran ini bukan kita, orang lain. Dia buat gambar bulat, dia bagi mata dua, hidung di tengah, dia buat you. Keep your smile. Yang punya ajaran kita, bersenyum, bersedekah. Tapi yang mengamalkan orang lain. Oleh sebab itu banyak ajaran-ajaran Islam diamalkan orang lain. Sampai apa kata Syekh Muhammad Abduh, manakala dia diusir dari Kaherah, dia pergi bersama Jamaluddin Al-Afghani membuat majalah Al-Urwatul Wuthqa di Paris, Perancis. Apa kata dia? Aku banyak di sini berjumpa Islam, tapi tak ada Muslim. Di kampung halamanku banyak Muslim, tapi tak ada Islam. Maknanya bukanlah Muslim berkhitan, bukan Muslim bersyahadat, tapi Muslim yang menampakkan ajaran Islam. Ada hal-hal yang kita berbeza. Ustaz Samad, ya, saya satu tempat bekerja dengan non-Muslim. Anak dia nikah, boleh tak saya datang? Ini yang bertanya di tempat saya. Boleh tak saya datang ke tempat nikah anak dia? Saya cakap, sila awak datang. Ini tidak ada hubungan dengan ibadah. Apa saya cakap? Selamat menikah. Jangan kau cakap barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa untuk kita selamat menikah, menempuh hidup baru menuju pulau harapan. Semoga kau kuat dipukul ombak, dihempas gelombang. Tapi tak ada cerita sakinah mawaddah warahmah. Kerana sakinah mawaddah warahmah diturunkan Allah pada orang beriman. Ucapan baik, tak ada salah. Boleh saya makan di situ? Tradisi di tempat kami, dia buat walimah di hotel. Nanti ada di situ ditulis Muslim food. Silalah makan. Tapi lalu balik jangan pula singgah non-Muslim food. Lepas makan ni baliklah. Ada satu orang lepas tu dia singgah pula. Itu bukan tempat kita. Kuah aja sikit. Ini tak betul. Ada had, ada batasan. Nah, ini tak betul. Ada sekelompok orang, bila saya berbeza dengan kamu, maka halal darah kamu, saya tak boleh tengok kamu. Islam tidak mengajarkan. Cuba tengok ayat baik-baik. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, kalau mereka tidak membunuh menumpahkan darah kamu, dua syaratnya. Tidak mengusir kamu, tidak menghalau kamu, tidak menumpahkan darah kamu, kamu boleh balas dengan dua, antabarruhum buat baik, watuksitu ilaihim bersikap adil. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qardawi? Kenapa Allah pakai kata barru? Padahal untuk menunjukkan kata baik, hasan baik, sahih baik, jayid baik, khair baik, tayyib baik. Kenapa dia pakai barru? Kata baru hanya dipakai untuk kedua orang tua. Birrul walidain. Apa kata Syekh Qardawi? Kalau kepada orang tuamu engkau baik, begitu jugalah baiknya engkau kepada mereka yang tidak mengganggu kamu, walaupun tak bersyahadat dengan kamu. Itulah yang membuat mereka akan bersyahadat, kerana kelembutan. Bagaimana mungkin mereka akan lembut kalau kita tidak ada hidup bersama, berjiran, bertetangga, berjual beli, berinteraksi sosial. Maka alhamdulillah kita di tempat yang kaum majoriti mungkin tak merasakan itu. Tapi ketika ada dekat atau minoriti, maka kita boleh bersama, hidup bersama. Saudara-saudara kita yang ada di Europe, di Amerika, itu merasakan bagaimana. Itulah mengapa muncul fatwa-fatwa ulama tentang Muslim minority, fiqhul Muslim al-aqalliyah. Walaupun saya tidak katakan kita minority, tapi kita bertetangga, berjiran, berkawan, bersahabat. Maka tiga ini prinsip. Ada satu masalah kita boleh bersama, tapi kalau sudah masalah akidah, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Empat, barulah bersama kita di dalam. Tadi kita keluar, sekarang kita di dalam. Kita yang di dalam ini mesti pula menyadari bahwa di dalam pelaksanaan ibadah ada beberapa perbezaan. Iza qumtum ila shalah, kalau kamu hendak salat, fasilu wujuhakum, basuh muka. Tentang muka tak ada ikhtilaf bahwa yang dibasuh itu dari paku kiri ke paku kanan. Paku telinga kiri, paku telinga kanan. Yang tak berpaku agak-agak aja lah. Kiri ke kanan. Adapun dari atas ke bawah, batas wajah di bawah, ujung dagu dengan batas ke atas, tempat tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut yang biasa lah. Sebab ada juga tumbuh rambut yang luar biasa. Jadi tak perlu disapu semua. Yang di agak-agak. Inilah basah. Tak ada ikhtilaf. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Sepakat semua bahwa siku itu di sini. Tak ada satu pun mazhab mengatakan siku di sini. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepala. Tentang menyapu kepala baru ikhtilaf. Ada yang menyapu kepala satu air dengan telinga, ada yang menyapu kepala lain air dengan telinga, ada yang menyapu kepala semua kepala basah, ada yang menyapu kepala seperempat kepala basah, ada yang menyapu kepala rambut sikit saja, ada yang lebih lagi sebahagian mazhab Syafi'i tiga helai pun cukup. Tapi sampai setakat ini belum pernah saya jumpa orang menyapu tiga helai. Itu maknanya batas minim, paling sikit. Tapi bukan maknanya dia. Tapi ada juga kadang orang nak cuba-cuba saya. Ustaz Somad, ya, dalam sesetengah mazhab Syafi'i mengatakan tiga helai pun sah, ya. Apakah tiga helai itu dari pangkal ke ujung atau ujungnya sahaja? Awak ni nak bertanya apa nak cuba-cuba saya? Masalah kaki tak ada ikhtilaf. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki sampai kedua mata kaki. Tak ada sebut sampai ke lutut. Tapi tentang masalah kepala ada perbezaan. Nah, ustaz pakai yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i, riwayat Abu Hurairah, itu yang dijadikan landasan hadis. Basah tangan, sapu kepala sikit saja. Lepas itu basah tangan, basahkan pula telinga. Tapi telinga tak ada disebut dalam Quran. Mana ada telinga? Iza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan, wamsahu bi ru'usikum, kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Mana ada telinga? Telinga awak di kepala apa di kaki? Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran kepada engkau. Quran, tapi penjelasan isi Quran, litubayyana linnas ma nuzila ilaihim, engkau menjelaskannya. Penjelasan Quran itu ada dalam hadis. Hadis itu disusun oleh para ulama berdasarkan hafazan-hafazan dia yang dia dengar daripada guru-gurunya. Awak ambil ini dari mana? Dari Imam Bukhari. Bukhari itu ambil dari mana? Bukhari kan meninggal tahun 256. Mana jumpa dia dengan Nabi? Nabi meninggal tahun 11. Bukhari meninggal 256. 256 kurang 11. Banyaklah. Lebih 2 abad antara Imam Bukhari dengan Nabi. Tak mungkin dia jumpa melalui mimpi. Mimpi tak pakai. Dalam ilmu hadis tak ada mimpi. Ini bukan ilmu jodoh. Ini ilmu hadis. Mesti ada syarat perawi adil. Mesti perawi itu thiqah. Mesti tidak ada syaz, tak boleh bertentangan dengan riwayat lain. Tidak boleh ada mungkar. Tidak boleh ada do'if. Tidak boleh ada. Ini semua syarat-syarat. Bukhari mendapat daripada gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari gurunya namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas daripada gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad daripada gurunya namanya A'raj. A'raj daripada gurunya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah daripada gurunya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal yang kita berbeza pendapat itu ada pada guru-guru masing-masing. Kebetulan kita yang di Semenanjung, kita yang berada di Asia Tenggara, kita yang berada di Moro, Filipina, Fatani, Thailand Selatan, kemudian Tumasik yang sekarang menjadi Singapura, kemudian Indonesia, kemudian Brunei Darussalam, Malaysia, ini keenam negeri ini bersepakat memakai mazhab Imam Syafi'i. Kenapa tak pakai Hanafi? Kenapa tak pakai Maliki? Andai dulu yang datang ke negeri ini ulama dari Maghribi, tentulah kita bermazhab Maliki. Andai yang datang dulu ke negeri ini ulama dari India, tentulah kita bermazhab Hanafi. Andai yang datang ke negeri ini daripada Baghdad, Iraq, tentulah kita bermazhab Hambali. Tapi yang datang kemari daripada Hadramaut, Tarim, Yaman, Al-Haddad, Al-Shihab, Al-Jibri, Banahsan, mereka ini yang datang, dan Yaman itu bermazhab Syafi'i. Itulah mengapa para ulama-ulama kita bermazhab Syafi'i. Dan 1974 ternyata Sabah dipimpin oleh dari dulu sampai hari ini para datuk-datuk, para tan sri-tansri, para menteri-menteri yang peduli pada agama Islam. Dipanggillah ulama-ulama, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka, berdialog dan dikirimlah da'i-da'i yang bermazhab Syafi'i daripada berbagai negeri kerana tidak ingin merosakkan persatuan umat. Bukan berarti mereka katakan Hanafi itu salah, bukan berarti katakan Maliki itu salah, bukan berarti Hambali itu salah. Tapi bila datang mazhab yang baru, masyarakat ini akan bingung menengok perbezaan-perbezaan antara bismillah sir dengan jahar saja. Bagi orang yang alim itu biasa saja, tapi bagi orang yang baru belajar, imam pertama jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Esok dia tak dengar bismillah. Bagi orang yang alim belajar biasa, dia tahu yang bismillah jahar ni mazhab Syafi'i, yang sir ini Hanafi dengan Hambali, yang Maliki tak ada baca bismillah sama sekali, terus saja alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, bagi yang tahu. Tapi bagi yang tak tahu, masalah itu menjadi besar. Lama-lama dia, oh kalau begitu banyak betul. Akhirnya dia boleh jadi berkelahi gara-gara itu, sebab dia meyakini ini bukan antara benar dan benar, tapi dia menganggap ini salah dan benar. Maka bagi kita yang awam, bagi kita yang tidak berpengetahuan, kita cukup ikut saja apa kata guru. Mazhabul am, mazhab man yufti. Orang awam, orang am, mazhab dia, apa kata guru dia. Begitu kata Syekh Qardawi. Kenapa Ustaz Abdul Somad pakai mazhab Syafi'i? Kerana guru saya bermazhab Syafi'i, kerana guru saya bermazhab Syafi'i, dan kita ikut saja. Saya manakala naik pesawat terbang, saya ikut saja apa kata imam mazhab pesawat itu. Saya duduk ikut. Takkan saya nak tanya mana bilik pilot. Saya nak tanya pilot, ini mana minyaknya, masuk ke mana, lepas. Kita tak perlu tahu itu. Pengambilan dalil. Sampai sekarang sedang musim orang bertanya mana dalilnya, mana dalil. Andai kita sebut pun dalil, dia tak tahu juga. Kerana dalil ini adalah para ulama, para pakar. 10 pengambilan dalil usul fikih, Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qawlu sahabi, istihsan, istishab, urf. Menghafal yang 10 itu boleh pecah kepala. Belum lagi ditambah membaca kitab yang tak berbaris. Belum lagi kata Imam Hanafi, kata Imam Maliki, kata Imam Syafi'i, kata Imam Hambali, kata Imam Yahya bin Ma'in, kata Imam Zakaria Al-Ansari. Banyak. Maka kita ikutkan saja apa kata mufti, apa kata ulama, apa kata guru. Bukan berarti kita di kamu ikut Nabi apa ikut Syafi'i. Ini pertanyaan orang jahil. Dia anggap Syafi'i itu Nabi sesudah Muhammad. Imam Syafi'i bukan membuat syariat baru. Imam Syafi'i menyusun sehingga tersusun rapi. Nabi tak pernah berkata rukun solat ada 13, rukun taklifi ada 5. Perintahnya kuat namanya wajib, kalau tak kuat namanya sunat. Larangannya kuat namanya haram, kalau tak kuat namanya makruh. Tak disuruh tak dilarang namanya mubah. Hukum itu tak ada zaman Nabi. Datanglah ulama menyusun ilmu usul fiqah. Maka lahirlah kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh murid Imam Syafi'i bernama Rabi' Al-Muradi. Risalah artinya surat. Rabi' ta'al, Rabi' datang kemari, bawa pena dengan kertas, aku nak buat Ar-Risalah. Datanglah Rabi' Al-Muradi membawa pena dan kertas, tulis suratku ini. Rabi' pun menulis, Syafi'i terus berbicara, ditulis oleh Rabi' Al-Muradi 300 muka surat. Tiada pakai laptop dan Google. Tiba-tiba hari ini ada orang berkata, bila Syafi'i boleh berfatwa, saya pun juga. Kerana fatwa Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i tidur, saya tidur. Syafi'i manusia, saya manusia. Awak ni gila kan? Memanglah Syafi'i itu manusia, tapi dia boleh buat 300 muka surat, duduk tanpa melihat apapun. Sebab apa? Quran di kepala dia, hadis di kepala dia, ijma' di kepala dia, qiyas di kepala dia. Di kepala awak apa? Oleh sebab itu maka pandailah mengukur bayang-bayang. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Maka hilang-hilang akal. Kenapa begitu? Karena tak dipakai akal. Abdul Somad merasa dirinya lemah, tak tahu apa-apa. Maka saya pun mengikutkan bermazhab Imam Syafi'i. Daripada ulama-ulama kita, sampailah kepada tuan-tuan guru kita, sampailah kepada kita. Maka saya tak pernah menjawab pertanyaan menurut saya. Maka selalu saya katakan, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, kata Syekh Muhammad Fulan dalam kitab Hadha. Itu yang membuat kita selamat, bertaklid dalam hal-hal hukum hakam. Tapi bila kita dah sampai pada tingkat mujtahid, maka ini maka dijaga, dipelihara. Kita memakai mazhab Syafi'i namun tetap menghormati mazhab yang lain, tapi dalam pengamalan ini diikat. Bermazhab Syafi'i dalam fiqh, bermazhab Asy'ari dalam akidah, bertasawuf Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Itulah tiga ikatan. Maka manakala ditanya Syekh Ali Jum'ah, siapa sebenarnya Azhari? Orang yang berpaham Azhar itu siapa? Dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah, dalam bidang akidah, kalau tidak Asy'ari, dia Maturidi. Dalam bidang fiqh, bermazhab antara empat mazhab. Paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Dalam bidang tasawuf, Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Ini ketundukan kita. Mengikut yang tiga ini bukan berarti bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Mengikut yang tiga ini berarti kita sudah mengamalkan ayat Quran. Fas'alu ahladzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Saya tahu negeri kampung halaman saya itu bermazhab Syafi'i. Saya balik dari negeri bermazhab Maliki. Saya tak ingin rosakkan perpaduan yang ada di kampung halaman saya. Saya tak ingin tunjukkan, aku yang baru balik dari mazhab Maliki, ikut aku. Mazhab Maliki, takbir, tangan lepas ke bawah. Allahu Akbar. Fatihah tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Bacaan Qur'annya tidak pakai qiraat hafs, tapi qiraat warsh. Mimnya pendek. Maliki yaumiddin. Subuhnya kunut sebelum rukuk. Sedangkan kita tadi di Masjid Sabirin selepas rukuk. Andai mazhab Maliki itu saya bawa ke masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selepas ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, rakaat kedua. Sebelum rukuk saya angkat tangan. Baca kunut. Selepas sembahyang, saya yakin jamaah dah mula berbisik-bisik, apa hal imam kita ni? Daesh, ISIS ni. Sebab apa? Sebab saya bawa sesuatu yang asing, yang aneh, yang mereka tak pernah tengok, tak pernah dengar sebelumnya. Memanglah tuan-tuan guru faham. Oh, yang dia baca tu tadi qiraat warsh, bukan hafs an asim. Yang dia buat tu tadi mazhab Maliki. Apakah saya salahkan Maliki? Tidak. Menyalahkan Maliki sama dengan menyalahkan Syafi'i. Kerana Syafi'i murid Maliki. Maka bila ada orang berkata, saya tak nak ikut Maliki, tak nak ikut Syafi'i, tak nak ikut Hambali, saya hanya ikut hadis sahih yang ada di sahih Bukhari. Jangan pakai Syafi'i, jangan pakai Hanafi, jangan pakai Hambali, jangan pakai Hambali, jangan pakai Syafi'i, jangan pakai Hanafi. Pakai apa? Pakai saja yang ada di sahih Bukhari. Sahih Bukhari, betul. Bukhari punya guru. Namanya siapa? Namanya Ahmad bin Hanbal. Itulah Imam Hanbali. Hanbali punya guru. Semasa di Baghdad, dia berguru. Kepada siapa? Muhammad bin Idris Syafi'i. Itulah Imam Syafi'i. Syafi'i punya guru. Semasa di Madinah, namanya Malik bin Anas. Itulah Imam Maliki. Awak campakkan gurunya, pakai muridnya. Jadi sebenarnya kita ikut ijtihad ulama lebih selamat. Oh, kalau begitu Bukhari pun saya tak pakai. Kerana dia tahu Bukhari berguru kepada imam mazhab Hanafi tak pakai, Hambali tak pakai, Maliki tak pakai, Syafi'i tak pakai, Bukhari pun tak pakai. Lalu saya langsung saja ke Quran. Terus ke Quran. Saya Quran. Mana sanad awak? Tak ada pakai sanad. Saya Nabi terus. Mana boleh? Kita tengok-tengok, saya Nabi. Macam mana awak jumpa Nabi? Saya Google Nabi. Lebih teruk lagi. Berimam kepada imam Google. Oleh sebab itu maka bergurulah. Alhamdulillah. Tadi saya tanya, berapa pelajar Azhar daripada Sabah yang sedang menuntut ilmu di Azhar? Setakat ni ustaz antara 300-400 orang. Ini beberapa ustaz kita nak pergi ke Herah menghantar pelajar-pelajar kita. Inilah tentera-tentera pejuang-pejuang jihad fisabilillah. Inilah cahaya-cahaya penerang, kita tinggal ikutkan saja. Buka tazkirah kajian dari maghrib sampai ke isya. Dari fakulti apa ustaz? Saya dari fakulti syariah. Tolong tunjuk ajar kami tentang salat empat mazhab supaya kami tahu betul mana dalil-dalil. Dari maghrib ke isya. Ustaz dari fakulti apa? Usuluddin. Jabatan? Quran. Bagi kami tafsir. Ustaz dari apa? Usuluddin. Jabatan? Hadis. Bagi kami kuliah hadis. Ustaz dari apa? Usuluddin. Jabatan? Kami daripada falsafah, akidah. Bagi kami tahu sifat 20 wujud kidam baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Maka semua orang-orang ini akan, dulu nama saya tak ada pakai-pakai ini. Nama saya dulu Abdul Somad saja, Ustaz Abdul Somad. Tapi manakala saya tengok di newspaper, ternyata Ustaz ni dah banyak yang pakai. Sampai orang jual tongkat Ali pun pakai nama Ustaz. Jadi untuk membezakan mana ustaz yang belajar agama, mana ustaz yang tidak, itulah maka dibuatkan. LC itu lesen daripada Al-Azhar. Nah, lesen maknanya ijazah. Orang ini sudah punya ijazah, boleh mengajar. Arabnya ijazah. MA daripada Maghribi. Bukanlah, ini ustaz riak ni. Tak, supaya orang tahu saja, supaya dia tidak tersalah, terpesongkan atau salah jalan dan lain sebagainya. Hanya itu saja. Bagi yang tulis nak buat Ustaz Abdul Somad atau seperti yang di atas pendek saja, UAS Ustaz Abdul Somad. Apa makna? Apalah arti sebuah nama? Tapi nama menunjukkan identiti. Maka yang keempat, kita mesti berlapang dada menerima perbedaan, perbezaan-perbezaan dengan tetap banyak belajar. Yang terakhir, jangan lupa kita akan bersatu pada satu titik. Itu yang disebutkan Syekh Abdul Halim Mahmud. Ada ulama besar bernama Syekh Abdul Halim Mahmud. Dia tulis kitab judulnya Alhamdulillah Hazihi Hayati. Segala puji bagi Allah, inilah hidupku. Dia tulis dalam penerbangan, dalam pesawat terbang dari Kaherah ke India. Selama dari Kaherah ke India, keluar satu buku. Itu hebatnya ulama dulu. Abdul Somad dari Kuala Lumpur ke Sabah, tak ada satu buku pun keluar. Daim, hina, tak ada apa-apa. Waktu habis, tapi dia tulis. Kata dia, dalam perjalanan Islam ni ada tiga aliran yang tak pernah boleh berpadu. Yang pertama, Nassiyun. Dia terjebak pada nas, teks. Yang kedua, Akliyun. Terlampau banyak menggunakan akal. Yang ketiga, Irfaniyun. Dia tak pakai akal, dia tak pakai teks, tapi dia menunggu ilham daripada Allah. Ahli zikir, orang-orang tasawuf. Tiga kelompok. Irfaniyun, ilham. Akliyun, akal. Nassiyun, teks. Tiga aliran ini dalam sejarah Islam selalu bercanggah. Tapi mereka bertiga boleh berpadu dalam satu titik. Ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Yang akliyun, yang nasiyun, yang irfaniyun, itu jalannya saja. Kalau dia bertemu pada titik ikhlas, maka dia boleh bersama. Kita di tempat yang baik ini, mudah-mudahan boleh bersama dengan berbagai macam perbezaan, hanya kerana ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tadi saya memandang ke atas, saya tengok jam. Sebab saya biasa sampaikan materi dalam 60 menit. Walaupun sebenarnya yang memberikan batasan tentu Tuan Haji Ustaz Abdul Somad bicara sekian menit. Tapi saya cukup ke 60 sebab yang 5 tadi pun sudah selesai dan bahan saya pun dah habis pula. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf silap salah. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.